السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Kita bisa melanjutkan membaca kitab Lamdur sampai pada kesempatan malam hari ini. Masuk pada poin yang berikutnya, yakni tentang jidal. Dilarangnya berjidal. Masuk pada poin ke-462. Pada ucapan Imam Ahmad ibn Hanbal. Qala, beliau melanjutkan ucapannya, kita lanjutkan. Falyattakillaha imru'un. Maka hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat Imam Ahmad kepada kita. Maknanya apa? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Menjalankan perintah Allah itu pun tidak semau kita dalam menjalankannya. Sebagaimana banyak orang yang mengatakan yang penting kita ibadah. Bukan yang penting ibadah. Yang penting ibadah sesuai dengan syar'i. Karena kalau yang penting hanya ibadah, tidak peduli tata caranya, apakah sesuai dengan yang disyariatkan atau tidak, maka ini bukan ibadah. Ya, sebagaimana definisi takwa yang disebutkan Imam Ibnu Daqiqil Id. Yang namanya takwa apa? Imtithalu awamirillah binuri minallah. Mengerjakan perintah-perintah Allah dengan cahaya dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengharapkan ridhonya. Dan kau meninggalkan manaha anhu zajar, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, juga dengan binuri minallah, sesuai dengan bimbingan Allah azza wajalla. Takhafu adabahu, dalam rangka atau dikarenakan kau takut terhadap siksanya. Ini takwa. Nah, ini nasihat Imam Ahmad kepada kita. Dalam beragama itu atas dasar takwa. Beribadah atas dasar takwa kepada Allah. Sehingga akan muncul keikhlasan. Akan muncul amalan tanpa pamrih duniawiyah. Ya, dia melakukannya karena Allah memang. Mau dipuji atau tidak dipuji, tidak peduli. Mau dapat atau tidak dapat manfaat duniawi, enggak peduli. Wong dia lakukan itu semata karena Allah. Ada orang, enggak ada orang, ya dia amalkan. Urusan dia beragama antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan semangat ketika banyak orang. Bukan pula semangat ketika dipuji oleh orang. Bukan kemudian menjadi malas dikarenakan tidak ada yang memuji. Tidak. Tidak seperti itu. Takwa adalah mengamalkan segala sesuatu karena Allah Azza wa Jalla sesuai dengan bimbingannya. Nasihat yang berikutnya. Wal yasir ila ma ya'udu alaihi naf'uh qadan min amalin salihin yuqaddimuhu li nafsihi. Nasihat yang kedua, hendaknya setiap orang itu melihat kepada amalan-amalan yang akan bermanfaat bagi dia di masa yang akan datang. Waliyasir, yasir itu artinya hendaknya dia segera, segera mungkin, jangan teledor, melihat ma ya'udu naf'uhu ghadan, sesuatu yang manfaatnya itu kembali kepada dia di masa, di akhirat nanti. Min amalin salihin, yang berupa amal salih, yuqaddimuhu linafsihi, yang dia lakukan untuk keberuntungan dirinya dia sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, wal tandur nafsun ma qaddamat lighad. Wal tandur, hendaknya setiap jiwa itu melihat ma qaddamat, apa yang telah dia lakukan lighadin, untuk kehidupan besok setelah kematiannya. Itu yang menjadi perhatian kita, itu yang menjadi program kita, itu yang menjadi tujuan hidup kita. Jadikan itu sebagai program utama. Bukan ingin menjadi kaya. Bukan ingin menjadi pejabat yang paling tinggi. Bukan. Itu semua duniawi. Menghabiskan energi, tenaga, waktu, pikiran, harta benda. Sudah habis, belum tentu kau dapat itu yang kau cari. Ya? Sudah rugi dunia, akhiratnya pun lebih rugi lagi. Orang-orang yang gila hormat oleh kaum muslimin, mereka mengeluarkan miliaran hanya untuk sekedar sebuah jabatan, yang kalau dia nanti setelah menjabat, mungkin tidak bisa mengembalikan uang yang telah dia keluarkan. Duniawi rugi, ukhrawinya tidak kepikiran. Maka janganlah engkau menjadi seperti itu. Hendaknya kita berpikir. Disebutkan berlama, wal takun min abna'il akhirah. Hendaknya engkau menjadi orang-orang atau anak-anak akhirat. Abna, ini anak-anak. Jamak dari ibnun. Anak-anak akhirat. Maknanya adalah yang dimaukan, hendaknya engkau walaupun masih posisi hidup di dunia, hendaknya engkau menjadi penduduk akhirat. Berfikir surga. Berfikir nikmat al-jannah. Bukan berfikir nikmat ad-dunya. Wala yakun mimman yuhdithu amran faida huwa kharaja minhu arada al-hujjata fayahmilu nafsahu 'ala al-mahali fihi. Nasihat berikutnya, dan hendaknya janganlah seorang itu, hendaknya wala yakun, hendaknya seorang itu jangan menjadi bagian dari yang mengada-ada sebuah ajaran yang tidak ada dalam Islam. Artinya janganlah engkau membuat bid'ah. Jangan engkau termasuk dari bagian mereka-mereka yang membuat bid'ah. Faida huwa kharaja min, ternyata didapati amalan dia telah keluar dari Islam. Maksudnya keluar dari Islam tidak mesti kafir. Bid'ah itu sesuatu yang bukan dari bagian Islam. Bukan bagian dari Islam. Kita tahu ya kaum muslimin, yang namanya Islam itu agamanya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mensyariatkan isi dari agama Islam ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Bid'ah itu bikinan manusia. Sehingga bid'ah itu bukan termasuk dari Islam. Maka beliau mengingatkan di sini, wala takum mimman yuhdithu amran, janganlah engkau menjadi orang yang mengada-ada sesuatu yang tidak ada syariatnya dalam Islam. Faida huwa kharaja min, ketika diteliti amalanmu, amalanmu itu sesuatu yang di luar Islam, bukan syariat Allah. Karena engkau lah yang mengada-adakan, atau gurumu yang mengada-adakan hal tersebut. أراد الحجة فيحمل نفسه على المحال فيه. Ketika engkau atau orang tersebut yang melakukan sebuah perkara bid'ah, yang bid'ah itu bukan dari bagian Islam, bukan dari Islam, dia ingin mencarikan hujjah pembenar terhadap perbuatan yang bid'ah itu. Dia ingin bid'ahnya itu diakui. Dia ingin bid'ahnya itu diterima oleh masyarakat. Diakui bagian dari Islam. Maka dia membawa dirinya mencari hal tersebut. Dan hal itu adalah yakni mencari hujjah pembenar kepada akan sebuah bid'ah itu hal yang mustahil adanya. Hal yang muhal. Bid'ah itu dolalah. Nabi kita mengatakan, wa kulla bid'atin dolalatun. Semua yang bid'ah itu sesat. Ya namanya kesesatan dari kaum muslimin, tidak akan ada hujjah yang membenarkannya, baik Al-Quran maupun sunnah Nabi. Ahlul bid'ah berusaha untuk mencari pembenaran terhadap kebid'ahannya supaya bisa diterima. Maka beliau itu hal yang mustahil. Beliau mengatakan itu hal yang muhal. Muhal yakni hal yang mustahil. Tahu mustahil? Tidak mungkin adanya sebuah ayat ataupun hadis yang menguatkan sebuah kebid'ahan. Tidak mungkin. Itu kondisi al-bid'ah. Dia tidak mau meninggalkan kebid'ahannya. Walaupun diingatkan itu dolal, tapi tetap dia tidak akan meninggalkannya. Yang dia lakukan adalah apa? Usaha pembenaran terhadap perbuatannya tersebut. Walaupun dia telah mengakui itu bid'ah. Diakui ini memang bid'ah, tapi kan hasanah. Dia sendiri mengakui itu bukan ajaran Nabi berarti. Apa itu maknanya bid'ah? Sesuatu bukan ajaran Nabi. Tetapi dicari pembenarannya. Dan ini mustahil. Artinya apa? Ahlul bid'ah habis waktu. Hanya dalam hal itu. Tidak mau tobat. Tidak mau meninggalkannya. Dia tetap merasa baik dan benar. Mencari dalil atau dalih. Arti dalih bak usaha. Sampai dia mati. Tetap dalam keadaan bingung. Dalilnya tidak kuat. Dalilnya argumentasi akal-akalan. Dalilnya pakai perasaan. Untuk dalil yang pas sesuai dengan amalannya, enggak dapat. Akhirnya begitu kondisinya sampai mati. Maka Imam Ahmad menasihatkan, janganlah kau seperti itu. Bisa dipahami hadirin? Ya. Artinya kalau seorang di antara kita jatuh pada bid'ah, sebuah penyimpangan, segeralah bertobat kepada Allah. Akui bahwa itu adalah salah. Akui itu adalah mungkar. Kalau anda belum paham kemungkaranmu, tanya kepada yang tahu. Agar engkau bisa melihat kemungkaran itu sebagai mungkar. Jangan sampai engkau itu jahal. Engkau itu apa itu jahal? Berpura-pura bodoh. Berpura-pura tidak tahu. Kalau itu ternyata mungkar. Karena anda mengikuti hawa nafsu. Akan bernasib seperti yang disebutkan di sini. Utul jidal. Akan ada watak gemar jidal padamu. Senang berbantah-bantahan. Kenapa? Dia akui. Dia sebenarnya dalam hati kecilnya mengakui itu sebuah kebatilan. Tapi lawung iskebrimaning. Ngerti iskebrimaning, Pak? Sudah terlanjur. Sudah jadi tokoh di situ. Bagaimana lagi? Sudah kepalang basah. Dipertahankan. Walaupun itu sebuah kebatilan. Dia tidak mau mengakuinya. Walaupun dia tahu. Kasihan. Sampai dia mati akan seperti itu kondisinya. Ya? Akui kalau salah adalah sebuah kesalahan. Cari tahu mana letak kesalahan. Jangan pura-pura tidak mau tahu atau pura-pura jahil. Anda yang rugi. bukan orang lain. Hadza huwa qaum muslimin. Ya, mengerti menyimpang tetapi dia membiarkan dirinya dalam keadaan menyimpang, maka ini kerugian ditanggung oleh dia. Menurut beliau, wa talabal hujjata lama kharaja minhu bihaqqin aw bibatilin li zayyana bihi bid'atahu wa ma ahdatha. Dan dia pun talabal hujjah, tetap mencari hujjah, mencari dalil, mencari argumentasi, lima kharaja minhu, untuk membenarkan sesuatu yang bid'ah yang tadi, sesuatu yang di luar dari Islam, dihakin dengan sebuah al-haq atau dengan batil. Argumentasi itu ada dua, kaum muslimin. Argumentasi dihakin atau argumentasi dibatilin. Sebuah bid'ah akan nampak sebagai al-haq ketika dihiasi dengan ayat Al-Quran dan dihiasi dengan sabda Nabi. Seakan-akan bid'ah itu benar. Al-haq Al-Qurannya, al-haq sunnahnya, tapi tidak pas sebagai hujjah pembenar terhadap bid'ahnya. Misalnya kaum muslimin, saya berikan contoh. Dalil yang memerintahkan kita mencintai Rasul Muhammad SAW, banyak atau tidak, Pak? Banyak. Wajib tidak mencintai Rasul? Wajib. Mentaati beliau, menghormati beliau, memuliakan beliau, wajib. Wajib. Banyak sekali kaum muslimin. Tetapi dibawa kepada pembenaran terhadap muludan. Muludan itu apa, Pak? Makan-makan, permulutan. Memperingati kelahirannya beliau. Yang gak pas. Taunya dari mana gak pas? Ayat yang dia sebutkan, wajiban mencintai Nabi, menghormati Nabi, memuliakan Nabi. Banyak. Tetapi apakah makna dari ayat-ayat itu dibawa oleh Rasul untuk memperingati kelahiran beliau? Atau dipahami oleh para khulafa rasyidun, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali? Apakah ayat-ayat itu difahami untuk mengadakan acara tersebut? Tidak, wahai kaum muslimin. Ini gak pas papannya. Gak terap dalilnya. Kalau ayatnya hak, oh enggak, kita ingkari. Sunnahnya, harisnya banyak mencintai Nabi. Tetapi kita ingkari. Ini bukan sebagai dalil pembenaran terhadap bid'ahmu. Begitulah kebatilannya ahlul bid'ah sampai sejauh itu. Mencari pembenaran terhadap kebatilan yang ada pada mereka bihakin dengan sesuatu yang hak. Sehingga orang itu menjadi kacau. Kayak bener apa salah jenis ya? Dalilnya kayak banget lu, tapi lu. Oh, berarti muludan bener. Dalilnya kayak banget. Ini dia yang pertama. Atau dengan yang kedua. Abibatilin. Atau mereka mencari pembenaran untuk membenarkan bid'ah yang mereka adakan dengan cara yang batil, dengan argumentasi akal-akalan atau dengan perasaan. Ini dia. Atau dengan budaya atau dengan yang lain-lainnya. Hah? Yang akhirnya akal manusia dibawa kepada satu titik, padahal itu adalah satu pemahaman yang batil tanpa dasar sama sekali. Akal-akalan. Ya, ini hujjah dengan batil. Itu semuanya dilakukan oleh mereka mencarikan pembenaran terhadap kebid'ahan mereka dalam rangka yuzayyina bihi bid'atahu, untuk memperhias-hias bid'ahnya dia, wa ma ahdatha, dan apa yang dia ada-adakan, menghias-hias, yakni yang seharusnya bid'ah itu nampak di mata kaum muslimin sebagai dolal. Sebagaimana Nabi mengatakan, wa kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah itu sesat. Namun ahlu bid'ah berhasil menghiasi bid'ah itu. Tidak sebagai sebuah kesesatan lagi. Bahkan menjadi sebuah kebaikan. Ini namanya tazyin. Sehingga umat tidak lagi mengatakan bid'ah itu dolalah. Tetapi bid'ah ini hasanah. Dikarenakan tipu daya makar al-bid'ah dalam menghias-hiasi bid'ahnya. Seakan-akan bid'ah itu adalah, ya walaupun bid'ah ini kan bok main. Ini dia. Memperingati kelahiran Nabi. Itu jelek apa buruk, Pak? Jelek apa buruk? Oh, jelek apa buruk. Ya, ya, dua-duanya betul, Pak. Baik atau buruk? Salah ngomong saya. Artinya betul, jelek atau buruk, memang buruk, Pak. Tapi kalau seni ditanyakan ke hadirin, baik atau jelek? Kalau jenengan jawab jelek, mana letak jeleknya? Marah-marah mereka. Apa kamu tidak suka dengan Nabi? Langsung dituduh seperti itu. Ya kan? Apa kamu tidak suka kita memperingati kelahiran Nabi besar? Orang Nasoro saja memperingati kelahirannya Nabi Isa. Kenapa kita tidak? Ini tasyabuh. Bil kufar haram. Tapi menjadi apa? Argumentasi. Ini argumentasi batil dari kaum muslimin. Nabi mengatakan, mentasyabuh bikomin. Bahwa minhum. Barang siapa yang menyerupai bertasyabuh dengan satu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Malah tasyabuh yang haram ini dijadikan sebagai apa? Hujjah juga sebagai pembenaran. La haula wala quwwata illa billah. Jawabannya, kalau Anda mengatakan jelek, dituntut pembuktian letak jeleknya di mana. Manusia hampir tidak mendapati di mana letak jeleknya. Ya, dikatakan baik, Anda harus mendatangkan dalil. Apakah Nabi pernah melakukan hal itu? Kira-kira jenengan jawab yang mana, Pak? Jelek, letak jeleknya mana? Di situ membaca Quran, di situ ada pengajian, di situ ada sedekah makanan, setelah itu makanan yang meriah, apa makmur jibar-jibur, ngantai kecebur. Masya Allah, mana letak jeleknya? Marah-marah mereka, Pak. Ini yang kami maksudkan ahli bid'ah berhasil menghiasi bid'ahnya itu nampak baik, nampak benar. Bahkan siapa yang menyesatkannya, maka dia yang sesat. Masya Allah. Hati-hati dari salafi, mereka benci kepada Rasul. Karena mereka mengharamkan kita memperingati kelahirannya. Wah, memang salafi musuh kaum muslimin. Mumet, Pak. Walik-walik. Allahu Akbar. Ini dia. Ini nasihat dari Imam Ahmad. Beliau hendak mengatakan, kalau kondisi ahlul bid'ah seperti itu, kok Anda mau berdebat bersama mereka? Apa fungsinya? Mereka sudah seperti itu. Gak akan meninggalkan bid'ahnya, yang ada mencari pembenaran, mencari hujjah, mencari apa argumentasi supaya bid'ahnya itu diakui. Gak ada keinginan mereka untuk tobat dan nasuha meninggalkannya. Itu ahlul bid'ah itu kayak gitu. Kok Anda mau datang ke sana dan mendebat mereka dalam posisi mereka mencari argumentasi sekuat-kuatnya demi memenangkan kebid'ahannya? Apa fungsinya jidal bersama mereka? Ada fungsinya? Wong gak usah jidal juga jenengan sudah bingung, Pak. Cuman pertanyaan 1-2 saja sudah bingung. Ini dia kaum muslimin. Ana punya pengalaman. Sebagaimana antum punya pengalaman. Saya berbagi pengalaman. Tidak begitu jauh ceramah itu dari tempat tinggal saya di waktu itu dulu. Cara panjang lebar. Berhasil dia memukau hadirin. Dan saya termasuk yang terpukau. Bedanya apa? Karena kita alhamdulillah ngerti. Ngerti dalil yang dia sebut, kita hafal. Ini hafal. Dan ini dia hafal. Hadis ini hafal. Begitu dia membahas tentang keutamaan la ilaha illallah. Oh, ini orang ngerti dalil. Langsung dia sebutkan, siapa yang tidak suka membaca la ilaha illallah dipertanyakan keislamannya. Yang dimaksudkan adalah amalan apa, Pak? Tahlilan. Langsung saya waktu itu terkagum-kagum, orang ini lihai dalam memutarbalikkan fakta. Hanyut hadirin waktu itu. Itu acara besarnya mereka. Anda lupa. Ya. Memang penceramah yang handal. Hafalannya banyak juga. Siapa yang membenci amalan ini? Disebutkan itu tadi. Amalan apa, Pak? Nah, saya enggak mau menyebutkan. Membaca tahlil. Tahlil itu kan la ilaha illallah. Maka dipertanyakan keislamannya. Dua langsung. Sikat sana, sikat sini. Anak geleng-geleng kepala, Masya Allah. Luar biasa. Kalau yang kayak gini dihadapi oleh kita, kita kalah. Kalah. Sangat mengerikan sekali. Dia pandai memasukkan satu dalil dengan dalil yang lainnya diramu oleh dia untuk keluar sebuah kesimpulan yang mereka mau. Lihai, pandai, cakap, hafalannya banyak. Ya seperti ini kok antum mau hadapi, mau jidal dengan dia. Lah buat apa wekom sini? Mau tukar pikiran? Jenenge ketukar bener, Pak. Sungguh lihai. Hafalan ana dengan dia. Mungkin ada hadis yang dhaif, yang palsu yang dia hafal. Dia sebutkan juga. Yang palsu dia hafal oleh kaum muslimin. Karena dia mungkin enggak perhatian itu palsu atau sahih atau enggak perhatian. Penting dalil. La hawla wa la quwwata illa billah. Ahlul bid'ah. Seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad. Kondisinya seperti itu. Mencari pembenaran bihaqin aw bibatilin. Wa syaddu min dhalika. Dan lebih kecil lagi. Asyad lebih mengerikan lagi daripada itu. Ayyakuna qad wada'ahu fi kitabillahi qad hamul an. Kadangkala orang tersebut qad wada'ahu, meletakkan bid'ah itu di dalam kitabullah. Seakan-akan bid'ah itu adalah keluar dari Al-Quran. Seakan-akan bid'ah yang mereka adakan ini adalah apa? Syariat Allah yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Mereka berhasil mengambil ayat untuk membenarkan bid'ahnya. Hah? Semisal dalam hal zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Adz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirat a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'aziman. Laki-laki yang banyak zikir, demikian pula dengan perempuan yang banyak zikir, maka Allah siapkan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Seakan-akan ayat ini kaum muslimin mengeluarkan sebuah amalan yang mereka lakukan. Padahal amal itu bid'ah. Hada syad, ini mengerikan. Ini berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Kalau mereka mengatakan tanpa ilmu mana? Ini kan ayatnya. Ini ilmu kami. Kita katakan bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Ya, ini ketika menggunakan ayat itu untuk membenarkan bid'ah mereka. Tetapi mereka tetap, kami di atas ilmu. Allah memerintahkan untuk zikir dengan zikir yang banyak. Termasuk zikir yang banyak adalah zikir yang kami lakukan. Zikir bid'ah yang mereka kerjakan. Mau ngomong apa jenengan, Pak? Hah? Mau ngomong kalian beragama tanpa ilmu. Ayatnya banyak. Hadisnya banyak. Kalian beragama semua sendiri. Ya tidak, dalilnya banyak. Semua sendiri dalam hal cara. Oh ini cara, tidak masalah. Yang penting kan aslinya ada dalam Islam. Zikir. Mau ngomong apa jenengan, Pak? Angel, Pak. Tinggal nabai. Islah sing penting orang sesat dah. Ini sebagai peringatan dari Imam Ahmad, jangan suka debat. Jangan suka jidal. Ahlul bid'ah itu seperti itu. Tidak tanggung-tanggung mengatasnamakan Allah guna membenarkan bid'ahnya. Kalau sudah kayak gitu, berdusta atas nama Allah saja berani. Apalagi berusaha atas nama yang lainnya. Kemudian, fawa yuridu ayuzayyina dhalikal haqqa wal batil. Dia membawakan ayat-ayat kitabullah untuk menghias-hiasi, yakni memperbagus, memperindah, supaya nampak hal itu seperti al-haq. Ya, wal batil wan wadaha lahul haq fi ghairihi wa nasallahu at-tawfiq lana wa laka assalamu alayk. Walaupun kebenaran itu telah jelas di tempat yang lainnya diterangkan secara detail, tetapi dia tidak bisa menerima. Kebenaran itu tidak mau mereka menerimanya. Walaupun sesungguhnya mereka pun mengakui kebenaran itu adalah sebagai kebenaran, tetapi jiwa mereka tetap mengingkari. Apalagi yang mereka tidak tahu kebenaran itu apa. Lebih lagi rekomendasi. Al-bid'ah itu bertingkat-tingkat mereka. Ada di antara mereka yang hafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi. Jangan heran. Ya, bisa baca kitab gundul, terpelajar. Ya. Kadang kalau kita bawakan ayat hadis, dia tahu itu. Kita terangkan, dia pun paham. Larinya mau kemana, dia ngerti. Tapi karena dia posisinya di atas bid'ah, dia tidak mau menerima al-haq. Hah? Dia tidak mau menerima al-haq. Karena posisinya dia di jalur yang apa? Yang bid'ah. Apalagi ahlul bid'ah yang tidak mau tahu al-haq. Alias apa? Yang tahu al-haq saja menolak. Apalagi ahlul bid'ah yang tidak tahu al-haq. Kalau demikian, apa fungsinya? Engkau mendatangi mereka. Engkau menjidal mereka. Mendebat mereka. Tukar pikiran bersama mereka. Apa fungsinya? Hendaknya kita ini bertakwa kepada Allah, pikirkan alam akhirat, apa yang telah kita lakukan sekarang untuk alam akhirat. Dah itu. Datang ke al-bid'ah, sakit hati kamu. Ya. Kamu berpenyakit, kamu kena syubhat, kamu tidak bisa mengalahkan mereka, kamu yang terkalahkan. Apa fungsinya? Menghabiskan energi, waktu, pikiran, perasaan, harta benda, rugi. Aywa. Yang paling rugi, jikalau kamu tadinya di atas tauhid menjadi musyrik, atau yang tadinya kamu di atas sunnah menjadi bid'ah, itu kerugian yang fatal. Bisa dipahami hadirin nasihat Imam Ahmad ini? Ya. Kalau demikian, masih maukah Anda untuk berjidal dengan al-bid'ah? Ndalah, saya enggak mau. Anda mau tanya, saya jawab. Kalau tidak mau mendengar, ya sudah. Saya aman dengan apa yang saya yakin. Hadza wa ikum muslimin. Qala al-Imam Ibn Battah rahimahullah. Kita masuk pada poin 463. Berkata al-Imam Ibn Battah rahimahullah ta'ala. Fa in qala qa'ilun. Apabila ada seorang yang berkata, ada seorang yang berkata dengan perkataan berikut ini. Qad hazartana, ini sebenarnya panjang komisi. Tapi tidak mengapa, kita baca pertanyaannya untuk kemudian jawabannya di pertemuan yang akan datang. Nah, tapi meninggalkan kebingungan, ya enggak apa-apa, bingung. Seandainya ada orang yang mengatakan, qad hazartana al-husumata wal-mira'a wal-jidala wal-munadharata. Kalian, para ulama, telah memperingatkan kami dari berjidal, dari berdebat, bertukar pikiran dengan al-bid'ah. Waqad alimna anna hadha al-haq, dan kami telah tahu bahwasanya ini adalah kebenaran, yakni meninggalkan jidal, tidak berdebat dengan al-bid'ah, ini adalah sebuah hal yang benar, ini hak. Wa hadhi sabilul ulama, dan ini adalah jalannya para ulama, yakni tidak berjidal, tidak berdebat, itu adalah jalannya para ulama. Wa tariqut wa tariqus sahabati, itu juga caranya para sahabat. Walau qala, dan orang-orang yang berakal sehat, minal mu'minin, dari kalangan orang-orang yang beriman, wal ulama'il mustabsirin, dan ini juga jalannya para ulama yang memiliki ilmu yang dalam. Saya tahu itu. Berarti kesimpulannya, dia mengatakan bahwa al-haq adalah meninggalkan jidal, tidak berdebat dengan al-bid'ah. Ini al-haq. Ini yang dipegang oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para ulama. Paham? Paham? Pertanyaan sekarang, fenja'ani rajulun yas'al an syai'in. Bunyi sudah? Lengkapi atau bagaimana? Tinggal sedikit ya. Saya percepat. Kalau ada seorang, pertanyaannya sekarang dari dia. Seandainya ada seorang datang kepadaku, yas'al an syai', bertanya tentang sesuatu, min hadhihi al-ahwal al-qadharat al-madhhab al-qabih allati intasharat. Seorang bertanya kepadaku tentang bid'ah-bid'ah, tentang hawa nafsu ini dan itu. Kemudian dia mencari jawaban dariku. Apakah aku diam atau aku menjawab? Ya. Karena kalau aku menjawab, dia akan juga menjawab. Terjadilah dialog. Terjadilah apa? Dialog. Memaksaku untuk mendebat berat. Dalam posisi seperti ini, bagaimanakah aku seharusnya? Bisa dipahami hadirin? Ya. Bagaimana aku seharusnya? Seharusnya berhenti. Karena memang sudah bunyi banget. Insyaallah akan ada jawabannya di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Subhanahu wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.